basilia pertama, di dalam biskota sepanjang Salemba. Aku memandang, dia memandang tersenyum, kau kerikan mata, aku pun tersimpul tertunduk malu. Untuk malu.